Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah qaum muslimin wal muslimat. Rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih pada bab Maja'a hadhil ummati ya'budul awthan, bab tentang akan adanya sebagian umat ini yang menyembah berhala, yaitu umat yang tadinya sudah beriman kemudian menjadi murtad kafir keluar dari Islam. Kita ingatkan kembali, bab ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, peringatan bagi kita agar jangan sampai kita termasuk di dalam golongan tersebut, karena dalil-dalil yang terdapat dalam bab ini adalah pengabaran sekaligus peringatan. Pengabaran artinya pasti akan ada. Dalil-dalil menunjukkan akan ada sebagian orang yang tadinya sudah Muslim atau bahkan dari lahirnya Muslim lalu murtad, kafir, keluar dari Islam. Ini pengabaran, artinya pasti akan ada, dan sekaligus peringatan agar kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Ini pertama. Kedua, juga untuk mengingatkan kita bahwa di pundak kita ada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga umat ini, tanggung jawab untuk berdakwah. Maka kekufuran dan kesyirikan akan terus ada sampai hari kiamat, akan terus muncul sehingga kita perlu berjuang untuk menghadapinya. Baik, ini dua poin penting dari bab ini. Kita akan memasuki insyaallah taala dalil yang terakhir dari bab ini. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah berkata, wali muslimin an thawban. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau dari sahabat yang mulia Thawban. Thawban ini adalah bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih terus membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau beliau sudah dibebaskan. Maka jadilah di kemudian hari beliau seorang ulama besar yang hari ini kita merasakan manfaat dari ilmu yang beliau pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitulah para budak, para pembantu masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar menjadi para ulama karena dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau wafat di Hims, yaitu sebuah kota di negeri Syam, tahun 54 Hijriah. Jadi beliau masih hidup cukup lama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah di antara hadis yang beliau riwayatkan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha zawa liyal arda. Inna Allaha zawa liyal arda. Faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melipat bumi untukku, sehingga aku bisa melihat bagian-bagian timurnya dan bagian-bagian baratnya. Maksudnya ini pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari Allah lipat bumi ini agar bisa diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bisa melihat bagian-bagian timur dan bagian-bagian barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Dan sesungguhnya umatku, kekuasaan mereka akan mencapai negeri-negeri yang diperlihatkan untukku tersebut. Wa utitul kanzain al-ahmar wal-abyad. Dan aku akan dianugerahkan dua perbendaharaan, merah dan putih. Merah artinya perbendaharaan dari negeri Persia, dan putih artinya dari negeri Romawi. Dua kekuatan besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bertekuk lutut di bawah kaki kaum muslimin. Dan ketika itu Persia menguasai Irak dan sekitarnya, sedangkan Romawi menguasai negeri Syam. Ini dua superpower di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara hitung-hitungan tidak masuk akal kalau kaum muslimin bisa mengalahkan mereka. Itu gak masuk akal. Ini kerajaan yang punya pengalaman tempur ribuan tahun. Banyak filmnya kan, kejayaan Persia dan Romawi. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bertekuk lutut di bawah kaki kaum muslimin. Dan terbukti seperti yang beliau katakan, para sahabat menaklukkan Persia dan Romawi dan membebaskan negeri-negeri dari kekuasaan mereka. Cuma bedanya, Persia kerajaannya tidak pernah kembali, sedangkan Romawi belum selesai penaklukannya. Kecuali dari negeri Syam yang dulu mereka kuasai. Tapi negeri mereka secara keseluruhan belum ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan terdapat hadis-hadis sahih, kelak di akhir zaman mereka akan ditaklukkan. Dan subhanallah, ada hadis-hadis yang menyebutkan di antara yang menaklukkan mereka adalah 70 ribu orang dari Bani Ishaq. Dan Bani Ishaq itu adalah orang Romawi itu sendiri. Bani Ishaq itu adalah orang Romawi itu sendiri. Jadi mereka yang akan menaklukkan kaumnya sendiri. yaitu orang-orang Romawi, orang-orang Barat hari ini yang masuk Islam. Ada hadis-hadis yang menyebutkan mereka sendiri yang akan membebaskan negeri mereka dari kekufuran dan kesyirikan. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin. Dan sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah meminta kepada Rabbku untuk tidak membinasakan umatku dengan satu musim paceklik yang berkepanjangan. Wa an la yusallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan tidak menguasakan atas mereka musuh dari selain kalangan mereka, maksudnya dari orang-orang kafir. Fayastabiha baydatahum, yang musuh itu kemudian berhasil menguasai negeri-negeri mereka. Jadi dua permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dalam hadis ini. Pertama, kita tidak dimusnahkan dengan satu azab, yaitu musim paceklik berkepanjangan. Karena jemaah sekalian, umat-umat terdahulu ada yang Allah azab semuanya habis karena menentang para nabi mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, beliau takut umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pun berdoa. Yang kedua, beliau juga berdoa agar musuh tidak bisa menguasai kita secara keseluruhan. Wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku telah menjawab, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, apabila aku telah menetapkan satu ketetapan, maka tidak akan bisa ditolak. Wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin ammatin. Dan sungguh, aku telah menganugerahkan kepadamu, wahai Muhammad, bahwa aku telah menganugerahkan kepadamu, wahai Muhammad, untuk umatmu, bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan satu musim paceklik yang berkepanjangan. Wa alla usallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan aku tidak akan menguasakan atas mereka musuh dari selain mereka lalu berhasil menguasai negeri-negeri mereka. Walau ijtama'a 'alaihim man bi aqtariha, meskipun musuh-musuh dari seluruh permukaan bumi bersatu untuk menyerang mereka, tidak akan bisa mereka menghabisi keseluruhan kaum muslimin. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da, sampai sebagian mereka sendiri membinasakan yang lain. Wa yasbi ba'duhum ba'da, dan sebagian yang lain menawan sebagian yang lainnya. Ini penyakit kita. Musuh enggak bisa mengalahkan kita. Tapi kata Allah, ini juga hadis qudsi, kalau kita sudah berperang sendiri, maka musuh bisa menguasai kita. Iya. Dan jemaah sekalian, inilah sebab kejatuhan Andalus. Andalus itu jatuh, sebab terbesarnya adalah hilangnya sifat barok terhadap orang-orang musyrik. Kaum muslimin bekerja sama dengan orang musyrik untuk memerangi saudaranya sesama muslim. Ini yang terjadi di Andalus. Ini sebab utamanya. Subhanallah. Satu negeri besar, punya catatan yang sangat harum dalam sejarah, hilang dari peta. Itulah negeri Islam di Spanyol hari ini. Dan mereka terus mengajarkan kepada anak-anak mereka sejarah itu. Tapi kita sebagai Muslim, yang kita ajarkan adalah kehebatan Real Madrid. Apalagi itu. Klub-klub sepak bola jadi idola kita. Na'udzubillah, orang-orang kafir. Dan mereka terus mengajarkan sejarah ini. Bagaimana mereka mengalahkan kaum muslimin di Spanyol. Tapi kita yang kita pelajari adalah sejarah sepak bola mereka hari ini. Subhanallah. Baik, ini dalam riwayat Muslim. Warawahul Barqani fi sahihi, fi sahihi wa zada. Dan diriwayatkan oleh Al-Barqani di dalam sahih beliau. Jamaah sekalian, riwayat ini sahih, disahihkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Tambahan riwayat. Wa zad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Dan hanyalah yang aku takutkan atas umatku para pemimpin, para imam yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihim as-sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan apabila pedang telah terhunus atas mereka, tidak akan tersarungkan pedang itu sampai hari kiamat. Wala taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan dari umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik. Inilah pembahasan kita bersama dengan kalimat berikutnya. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan. Dan sampai segolongan dari umatku menyembah berhala. Ini dua kalimat yang menjadi inti pembahasan kita dalam hadis ini. Nanti kita akan lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita selesaikan dulu hadisnya. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna. Dan sungguh akan ada pada umatku pendusta besar berjumlah 30 orang. Dalam riwayat yang lain, dajjalun, mereka adalah para dajjal. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Setiap mereka mengaku sebagai seorang nabi. Yaitu nabi palsu. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Padahal akulah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi mansurah. Dan akan selalu ada segolongan dari umatku yang mendapatkan pertolongan di atas kebenaran. Jemaah sekalian, ini termasuk inti daripada hadis ini. Akan selalu ada at-ta'ifatul mansurah. Golongan yang selalu ditolong karena mereka di atas kebenaran. La yadurruhu man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka. Wala man khalafahum. Tidak pula orang yang menyelisihi atau memusuhi mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Sampai datang ketetapan atau keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang dimaksud ketetapan Allah di situ? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tetap ada sampai datang ketetapan Allah. Ada yang tahu artinya? Saya enggak ada hadiah. Apa yang dimaksud sampai datang ketetapan Allah, golongan itu akan tetap ada? Apa ketetapan Allah di situ? Kayaknya sudah pernah saya sampaikan ya. Apa yang dimaksud ketetapan Allah dalam hadis ini? Ada yang tahu? Pas saja? Pas semuanya? Maknanya adalah angin yang mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman. Sampai tidak tersisa lagi seorang pun yang beriman, barulah terjadi kiamat. Jadi sampai hari itu, sampai hari terakhir orang beriman di muka bumi, akan selalu ada golongan tersebut. Jadi bukan sampai kiamat ya. Karena yang merasakan dahsyatnya kiamat, hanyalah orang-orang kafir, sebagaimana sudah kita bahas hadisnya. Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wahum ahya. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Yang kedua apa? Hadisnya belum lama kita bahasnya. Ini bab 23. Hadis tersebut di bab 19. Atau bab 20. Pokoknya masih dekat. Dua golongan. Kata Nabi SAW, termasuk makhluk yang paling buruk. Yang pertama, orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Yang kedua siapa? Gak apa-apa nyontek. Yang kedua, nanti dibaca lagi hadisnya ya. Itu hadis terakhir dari bab 19. Apa akhir? Antum mau jawab? Yang kedua? Ini malu-malu atau enggak semangat nih, enggak ada hadiah. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Lihat lagi hadisnya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, inilah jemaah sekalian, hadis yang cukup panjang dari dua riwayat, riwayat Muslim dan Al-Barqani, dan keduanya sahih dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu anhu. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan dalam hadis ini enam pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, wuku'u syirki fi hadhil ummah, terjadinya kesyirikan pada umat ini, atau pasti akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Waraddu ala man nafadhalik, dan bantahan terhadap orang yang menafikannya. Jadi jemaah sekalian, hadisnya jelas. Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan umatku yang bergabung dengan kaum musyrikin, dan sekelompok dari umatku yang menyembah berhala. Ini dua kalimat. Kalimat yang pertama, bergabung dengan kaum musyrikin. Kalimat yang kedua, jelas, menyembah berhala. Murtad, keluar dari Islam. Karena menyembah berhala, berarti mengingkari la ilaha illallah. Membatalkan tauhid. La ilaha illallah, yang bermakna la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada pengaruhnya, walau di KTP-nya masih tertulis beragama Islam. Kalau dia menyembah kepada selain Allah, maka Islamnya batal sampai ke akarnya. Sampai ke akarnya, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Hanya saja jemaah sekalian, makna bergabung dengan kaum musyrikin, kata para ulama, mengandung dua makna. Yang pertama, dia tinggal di negeri mereka. Dia tinggal di negeri mereka. Oleh karena itu, hadis ini juga dalil larangan tinggal di negeri orang-orang kafir. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ana bari'u min muslimin ya'ishu baina dhahranay al-musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Kecuali dia tinggal di sana karena satu hajat yang sangat penting. Seperti untuk berdakwah. Bahkan berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Bahkan masih ada syarat lain, bukan hanya itu. Ya, ini syarat yang pertama, dia ada hajat untuk datang ke negeri mereka. Syarat yang kedua, dia bisa menegakkan agamanya. Seperti dia masih bisa sholat, sholat gak dilarang. Ya, kalau dia misalkan dengan istrinya, istrinya bisa berjilbab, gak disuruh buka jilbab. Kalau sudah tahu mereka melarang jilbab di negeri mereka, haram seorang muslimah pergi ke negeri tersebut. Bahkan yang sudah tinggal di sana, wajib berhijrah jika mereka sanggup untuk berhijrah. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia punya kekuatan iman untuk membentengi dirinya dari serangan syahwat atau godaan-godaan syahwat. Dan syarat yang keempat, dia punya kedalaman ilmu untuk membentengi dirinya dari serangan syubhat. Ini empat syarat seseorang boleh datang di negeri kafir. Tapi pada dasarnya ini terlarang. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang dimaksud bergabung dengan orang-orang musyrik adalah, dia masih tinggal di negeri muslim, tapi cara hidupnya sudah tidak ada bedanya dengan mereka. Atau bahkan lebih parah lagi, akidahnya sudah tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik tersebut. Maka jemaah sekalian, ini hal yang pasti terjadi. Ini juga bisa bermakna kekafiran. Dia masih tinggal di negeri muslim, tapi akidahnya sudah sama dengan mereka. Maka pasti terjadi. Dan ini bukan lagi sesuatu yang akan terjadi seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini, tapi kita sudah banyak menyaksikan hari ini. Iya. Maka ini peringatan bagi kita semuanya, akan muncul kesyirikan pada umat ini sehingga wajib kita berhati-hati dan juga harus kita berdakwah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian bantahan terhadap orang yang menafikan hal tersebut. Karena jemaah sekalian, ada golongan-golongan yang menafikan hal tersebut. Menurut mereka, kalau sudah muslim, enggak mungkinlah menjadi kafir lagi. Sampai misalkan ketika kita mengingatkan, pergi ke kuburan untuk berdoa kepada penghuni kubur, itu syirik. Maka mereka membantah, mereka bilang, dia enggak berdoa kepada penghuni kubur. Dia berdoa kepada Allah. Tapi faktanya jemaah sekalian, enggak semuanya berdoa kepada Allah. Itu fakta. Ada orang yang memang betul dia berdoa kepada Allah dengan keyakinan berdoa di samping kubur orang soleh ini lebih mustajab. Maka sampai di situ saja belum syirik, tapi bid'ah. Karena enggak ada dalilnya. Kalau itu kubur orang soleh, berarti doa lebih mustajab dilakukan di sampingnya. Justru yang ada dalilnya adalah itu terlarang keras sebagaimana sudah kita bahas dalam beberapa bab sebelumnya. Namun faktanya bukan hanya itu yang mereka lakukan di sana. Ada orang-orang yang datang untuk meminta kepada penghuni kubur tersebut. Iya. Jadi secara umum hadis ini membantah anggapan kalau sudah jadi muslim enggak mungkin jadi kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan ada sebagian orang yang kafir. Kalau seluruhnya menjadi kafir, itu baru tidak mungkin. Karena sebagaimana di akhir hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan selalu ada orang yang beriman yang berpegang teguh di atas kebenaran. Kalau itu betul, enggak mungkin seluruh umat Islam menjadi kafir. Sebagaimana hadis ini juga mengatakan tidak mungkin seluruh umat Islam bisa dimusnahkan atau dikalahkan oleh orang-orang kafir. Sebagian mungkin, bahkan bisa hilang dari peta dunia. Tapi tidak mungkin semuanya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti benarnya kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, bukti-bukti beliau itu adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah, bukan mengarang-ngarang sendiri. Apa yang beliau ajarkan kepada kita itu sangat banyak. Maka hadis ini menunjukkan salah satu buktinya. Haitsu akhbara bi akhbarin waqa'a madmunuha kama akhbar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita berita-berita yang sebagian di antaranya sudah terjadi seperti yang beliau katakan. Beliau mengabarkan kepada kita berita-berita yang terjadi seperti apa yang beliau sampaikan. Ya, seperti ditaklukkan Persia dan Romawi. Dulu Irak dan sekitarnya adalah kekuasaan Persia. Dan negeri Syam hari ini adalah Palestina, Lebanon, kemudian Syria, kemudian satu lagi apa itu? Apa satu lagi di sampingnya? Hah? Yordania. Itu dulunya termasuk pusat kekuasaan Romawi. Dan mereka bangga karena ada Al-Quds. Atau ada Masjidil Aqsa. Mereka bangga sekali. Tetapi kemudian kaum muslimin di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil membebaskan negeri Syam dari cengkeraman Romawi. Iya. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Persia dan Romawi ditaklukkan itu luar biasa. Harta melimpah. Dan diinfakkan harta itu di jalan Allah. Dibagikan kepada orang-orang fakir dan lain sebagainya. Persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula dengan adanya orang-orang yang murtad hari ini dan orang-orang yang bersikap latah terhadap orang-orang kafir juga seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, yang dulu belum terbukti, hari ini kita sudah lihat buktinya. Maka ini menambah keyakinan kita terhadap benarnya kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jemaah sekalian, di surat Al-Jin Allah mengatakan, Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Artinya beliau kalau begitu seorang Rasul, karena Allah mewahyukan tentang masa depan. Masa depan itu perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tapi ternyata di dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan berita masa depan, berita gaib, dan terjadi seperti yang beliau katakan. Maka dari mana beliau mengetahui? Tidak lain dari wahyu yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau Allah tidak memberitahukan kepada beliau, maka beliau tidak akan tahu. Sehingga ketika seorang Arab Badui bertanya, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Beliau tidak bisa menjawab. Karena Allah tidak mewahyukan kepada beliau tanggal pasti kapan hari kiamat. Beliau enggak tahu masa depan. Maka beliau bukan seorang penyihir, bukan pula seorang dukun. Nah jemaah sekalian, yang mengaku-ngaku tahu masa depan itu dalam syariat disebut dukun atau tukang sihir. InsyaAllah ta'ala tidak lama lagi kita akan masuk dalam rangkaian bab tentang sihir dan perdukunan. Di dalam ajaran Islam, orang yang mengaku-ngaku tahu masa depan, bisa melihat masa depan, itu namanya kahin, dukun. Atau arraf, tukang ramal, sama, dukun juga. Atau sahir, tukang sihir. Ya, seperti mungkin hari-hari ini kita mendengarkan berita, katanya ada seorang perempuan sudah menerawang, sudah meramal, nanti akan terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Maka ketahuilah, dia adalah seorang dukun. Dia adalah seorang pendusta besar. Dan media-media yang menyebarkan ucapannya sama, mereka ikut menyebarkan dusta dan kesyirikan serta kekufuran. Sama, mereka punya dosa yang sama. Karena meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar nanya-nanya kepada dukun tapi enggak percaya, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Dan hari ini sama saja, walaupun kita enggak datang, kita nonton acaranya di YouTube. Kalau kita percaya, kufur. Kalau nonton saja enggak diterima salat kita 40 hari 40 malam. Apalagi yang buat kontennya. Hanya demi rating, demi dapat uang dari YouTube. Subhanallah. Orang yang ikut menyebarkannya, dia lebih parah lagi. Iya. Kalau kita percaya dia tahu perkara gaib, maka kita telah samakan dia dengan Allah. Karena Allah juga menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Manusia yang paling mulia saja tidak akan tahu perkara gaib kecuali Allah wahyukan. Dan Allah menegaskan hanya mewahyukan kepada Nabi dan Rasul. Ataupun Rasul dari kalangan malaikat yang diutus membawa wahyu tersebut. Jadi beliau kalau begitu benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Sebab apa yang beliau sampaikan terjadi fakta. Berita gaib berarti beliau Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu. InsyaAllah lanjutannya kita sambung setelah sholat maghrib. Wabillahi taufiq. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan poin yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis Thauban radhiyallahu anhu. Kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, kamalu syafaqatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi ummatihi. Hadis yang mulia ini memberi pelajaran kepada kita sempurnanya kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat beliau. Sempurnanya kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat beliau. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini tercabang pelajaran yang sangat penting sekali, bahwa semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita itulah yang terbaik. Karena beliau adalah orang yang paling sayang kepada kita. Orang yang paling peduli kepada kita. Sebagaimana juga sudah kita bahas di bab sebelumnya, sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian sendiri, yaitu dari jenis manusia. Sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian. Sangat menginginkan hidayah bagi kalian. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau lembut serta penyayang. Maka jemaah sekalian, tercabang dari sini pelajaran penting, apa yang beliau ajarkan kepada kita adalah yang terbaik. Bukankah orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya? Karena orang tua sangat sayang kepada anak. Nah, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sempurna. Sempurna maksudnya di sini tentu dalam ukuran makhluk. Bukan sempurna seperti Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi sempurna dalam ukuran makhluk. Artinya beliau dari semua orang yang sayang kepada kita, beliau adalah yang paling sayang kepada kita melebihi orang tua kita. Sebagaimana kita harus mencintai beliau melebihi orang tua kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita itulah yang terbaik. Nah, jemaah sekalian, apa sisi pendalilannya? Kata Syekh, haitsu sa'ala rabbahu laha ma fihi khairaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Rabb-nya untuk kebaikan umatnya. Ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengajari kita, ini loh jalan kebaikan. Tapi beliau juga berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kebaikan. Wa a'zamuhu tauhidu, dan kebaikan terbesar yang beliau ajarkan kepada kita, yang beliau usahakan untuk kita adalah tauhid. Inilah jemaah sekalian kebaikan terbesar yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Maka dari itu tidak mungkin selamanya ada orang yang lebih berjasa kepada manusia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang beliau berikan kepada kita adalah yang terbaik, yang terbesar, yaitu tauhid. Mengajarkan kepada kita tauhid, kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Yang mana tauhid ini bahkan tidak bisa diberikan oleh semua orang tua kepada anak. Malah bisa jadi sebaliknya, orang tuanya yang menyesatkan anaknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak lahir di atas fitrah, di atas tauhid, di atas Islam. Kedua orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Justru orang tuanya yang menyesatkan dia. Wa takhawwafa 'alaiha ma yadurruha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir. Ini sisi pendalilan yang kedua, menunjukkan sifat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau mengkhawatirkan kemudaratan menimpa kita. Di antaranya dalam hadis ini, beliau takut kita disesatkan oleh para imam yang menyesatkan. Beliau khawatir atas kita. Kemudian Syekh menerangkan, wa a'zamuhu syirk, yang paling beliau khawatirkan menimpa umatnya adalah syirik. karena itulah dosa terbesar. Pelajaran yang keempat, tahdzirul ummah minal ikhtilaf wa du'atid dalal. Peringatan bagi umat ini dari perselisihan dan para da'i yang mengajak kepada kesesatan. Jadi jemaah sekalian, di sini Syekh mengingatkan kita ada dua hal penting yang berbahaya, ada dua hal yang sangat berbahaya yang harus kita jauhi. Yang pertama adalah perselisihan, pertikaian, perpecahan. Ini sangat berbahaya. Apalagi sampai menumpahkan darah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Karena muncul kesesatan, pedang pun terhunus di tengah-tengah umat Islam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita, ini bahaya perselisihan, perpecahan. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan berselisih atau berpecah belah itu? Maksudnya ada dua. Berselisih dalam atau dengan hati, dan berselisih dengan badan. Berselisih dengan hati maksudnya apa? Mengikuti pemahaman-pemahaman yang berbeda. Akidah-akidah dan amalan yang berbeda-beda. Atau dengan kata lain, memunculkan bid'ah di dalam agama. Inilah makna perselisihan, perpecahan yang tercela dalam syariat. Makanya yang dimaksud bersatu, kalau begitu bersatu di atas sunnah. Orang yang mengikuti sunnah adalah orang yang bersatu. Bahkan walau dia seorang diri, kalau dia mengikuti sunnah, dia disebut orang yang bersatu. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah, berjama'ah, bersatu adalah yang sesuai dengan kebenaran walau engkau seorang diri. Jadi ini makna persatuan yang hakiki. Yang kedua, yang dimaksud dengan perpecahan adalah perpecahan badan. Apa maknanya? Ya, saling memusuhi antara sesama muslim. Termasuk yang paling berbahaya adalah rakyat memusuhi pemerintahnya, atau sebaliknya juga pemerintah memusuhi rakyatnya. Ini yang paling berbahaya, karena ini dua kekuatan besar berhadap-hadapan. Oleh karena itu sangat dilarang dalam syariat kita sebagai rakyat melengserkan, menjatuhkan, atau berusaha merampas kekuasaan dari pemimpin yang zalim selama dia masih muslim. Itu sangat tercela di dalam syariat. Dan dalam hadis ini mengandung peringatan keras. Kalau pedang sudah terhunus kepada mereka, maka fitnah akan semakin berkobar. Artinya jemaah sekalian, keberadaan pemerintah yang zalim itu mudharat. Tapi kalau kita angkat pedang melawan mereka, mudaratnya lebih besar. Ini diantara faedah penting yang diingatkan Nabi SAW dalam hadis ini. Tapi orang yang gak ngerti dia bilang, kalau begitu penakut dong. Kalau begitu setuju dong sama pemerintah yang zalim. Tidak, bukan setuju. Tapi untuk menghindarkan kita dan kaum muslimin dari mudarat yang lebih besar. Maka dalam syariat Islam merubah kemudaratan atau kemungkaran namun memunculkan mudarat yang lebih besar, hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Iya. Kemudian peringatan yang kedua, dari da'i yang mengajak kepada kesesatan. Inilah makna al-a'immata al-mudillin. Para imam yang menyesatkan. Itu para imam dalam syariat bisa bermakna pemimpin, pemerintah yang menyesatkan. Jangan heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan datang para pemimpin seperti ini di berbagai negeri. Tapi bersamaan dengan itu, beliau melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang malah bisa memunculkan mudarat yang lebih besar. Makna yang kedua, para pemimpin atau para imam yang menyesatkan adalah para da'i yang mengajak kepada kesesatan. Dan jemaah sekalian, seringkali yang kedua itu lebih berbahaya. Karena orang melihat dia, wah ini ustadz, da'i, kiai, habib. Orang melihat dia mengajak kepada kebaikan. Padahal dia mengajak kepada kesesatan. Jadi ini yang lebih berbahaya. Dan ini mungkin yang jumlahnya lebih banyak daripada para pemimpin yang zalim. Di hadis yang lain, diriwayatkan Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ada para dai di atas pintu-pintu jahannam. Dai, jamaah sekalian, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dai. Kalau zaman kita sekarang ya ustaz, kiai, habib, para pengajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para dai, para ustaz yang berada di atas pintu-pintu jahannam. Barang siapa yang menjawab seruan mereka, maka orang itu mereka jerumuskan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Jadi hati-hati, enggak semua dai itu mengajak ke surga, mengajak kepada jalan hidayah. Ada yang mengajak kepada kesesatan. Pelajaran yang kelima, khatmun nubuwwati bihi sallallahu alaihi wasallam. Ditutupnya kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis ini beliau menegaskan, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akulah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Di surat Al-Ahzab, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Kata Allah, tidaklah Muhammad itu ayah seorang laki-laki di antara kalian. Maksudnya beliau tidak boleh mengangkat anak lalu mengatakan ini Fulan bin Muhammad, enggak boleh. Melainkan beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat, sebagaimana ulama juga sepakat. Kalau ada orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengimani semua ajaran Islam kecuali satu. Dia tidak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir. Buktinya apa? Dia masih yakin ada nabi yang lain. Contohnya golongan Ahmadiyah. Golongan Ahmadiyah itu mengklaim, kami mengimani seluruh ajaran Islam. Kami beriman kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, mereka juga mengimani ada nabi yang lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Mirza Ghulam Ahmad yang berasal dari India. Siapa yang mengangkat dia jadi nabi dan rasul? Penjajah Inggris. Ketika menjajah India untuk melemahkan semangat pejuang Islam, maka dipecah umat Islam. Dan juga untuk menghadapi para pejuang Islam yang dinamakan oleh Inggris sebagai para pengikut Wahabi. Maka dibuatlah golongan Ahmadiyah ini. Dan ulama Islam di seluruh dunia sampai hari ini sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, Ahmadiyah bukan Islam. Walau mereka cuma punya satu kesesatan ini. Walaupun kesesatan mereka faktanya banyak, jamaah sekalian. Mereka juga punya kitab suci sendiri yang mereka sebut At-Tadzkirah dan macam-macam ajaran-ajaran. Andai cuma satu itu saja, mereka percaya Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi yang diutus setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan muslim. Jadi mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir termasuk pokok keimanan, bukan sekedar mengimani beliau sebagai nabi dan rasul, tapi juga mengimani beliau sebagai nabi yang terakhir. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, syariat beliau berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh negeri sampai hari kiamat. Karena Allah menjadikan beliau nabi yang terakhir, berarti diutus untuk seluruh umat manusia. Tidak ada nabi lagi yang lain. Iya. Pelajaran yang keenam, ini yang terakhir. Al-bisyaratu bi annal haqqa la yazulu bil kulliyah. Bi annal haqqa la yazulu bil kulliyah. Kabar gembira. Bahwasannya kebenaran itu tidak mungkin hilang secara menyeluruh. Wa bi baqa'i ta'ifatin 'alaihi. Juga kabar gembira, akan ada golongan yang selalu berpegang teguh dengan kebenaran di setiap zaman sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesaat sebelum hancurnya dunia ini. Jadi jemaah sekalian, hadis yang mulia ini dan banyak hadis yang lain yang menerangkan tentang ini dan terdapat dalam riwayat-riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis yang diistilahkan para ulama dengan At-Ta'ifatu Al-Mansurah. Hadis-hadis tentang At-Ta'ifatu Al-Mansurah. Makanya di antara penamaan terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah At-Ta'ifatu Al-Mansurah. Golongan yang selalu mendapatkan pertolongan Allah. Golongan yang akan selalu ada. Tidak mungkin musnah. Semuanya. Mungkin sebagian bisa dihilangkan, dizolimi, sampai mereka hilang atau dibunuh. Misalkan, tapi tidak mungkin hilang semuanya. Karena ini berita yang pasti dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang paling sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Akan selalu ada golongan yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan satu hal penting. Mengapa Allah menolong mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal haqqi, karena mereka berada di atas kebenaran. Inilah kunci kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berada di atas kebenaran. Makanya jemaah sekalian, sebenarnya kita jangan terlalu khawatir terhadap dakwah ini ataupun agama ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan selalu ditolong. Kan agama ini milik Allah. Dakwah ini milik Allah. Mana mungkin bisa dihancurkan oleh orang-orang yang membencinya? Enggak mungkin. Apalagi dalil-dalil jelas, Allah akan selalu menolong. Yang perlu kita khawatirkan sebenarnya hanyalah diri kita. Ini yang perlu kita khawatirkan. Dan gak ada bahaya terhadap dakwah, terhadap agama ini, kalau kita yang tersesat, tidak ada. Bahaya menimpa kita. Yang perlu kita khawatirkan diri kita. Dosa-dosa kita. Kalau kita tersesat. Tidak ada bahaya terhadap agama ini. Kenapa? Karena Allah akan gantikan dengan orang lain. Mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah, maka Allah akan datangkan kaum yang lain untuk menggantikan kalian. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Jadi gak usah khawatir jemaah sekalian terhadap agama ini. Ada yang hilang, ada yang pergi. Allah gantikan dengan yang lain. Justru yang harus lebih kita khawatirkan adalah kitanya. Sebab Nabi SAW mengabarkan dalam hadis ini, kalau kita di atas kebenaran, Allah tolong. Berarti sebaliknya, kalau kita tidak di atas kebenaran, Allah tidak akan memberi pertolongan kepada kita. Subhanallah. Hadis ini luar biasa jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka, menghinakan mereka, membiarkan mereka tidak menolong mereka, atau orang yang menyelisihi mereka, memusuhi mereka. Jadi jemaah sekalian, di sini ada dua peringatan penting. Yang pertama, orang yang berada di atas kebenaran mesti dimusuhi. Tidak mungkin tidak. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada kabar gembira yang kedua, permusuhan manusia kepada mereka sesungguhnya tidaklah membahayakan mereka. Sebagaimana juga kata Syekh, la yadurruha man khadhalaha wala man khalafaha. Tidak membahayakan mereka, orang yang menghinakan mereka atau membiarkan mereka tak mau menolong mereka, dan sebaliknya orang yang memusuhi mereka, menyelisihi mereka, itu tidak membahayakan mereka. Kenapa? Karena mereka ditolong oleh Allah. Bahaya hanyalah menimpa mereka ketika mereka meninggalkan kebenaran itu. Jadi jemaah sekalian, ini berita gembira. Sekaligus sesuai dengan judul yang kita buat, berita tentang masa depan Islam. Akan selalu ada golongan yang ditolong oleh Allah. Ini bagian terpenting tentang masa depan Islam. Hanya permasalahannya, apakah kita termasuk golongan itu atau tidak? Itu dia masalahnya. Kalau kita termasuk golongan itu, maka berbahagialah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita insya Allah termasuk orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah bagaimanapun bahaya yang mengancam kita. Dari orang yang punya kuasa, dari orang yang punya uang, dari orang yang punya pengaruh, gak ada bahaya apa-apa buat kita. Gak usah terlalu khawatir, gak usah terlalu takut. Takutlah kitanya tidak istiqomah, itu yang kita takutkan. Kalau kita istiqomah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita jawab beberapa pertanyaan. Bagaimana hukum merayakan atau mengucapkan selamat hari ibu? Pertama itu tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Yang kedua, menambah perayaan dalam agama adalah termasuk bid'ah. Karena perayaan, hari yang selalu kita ulang-ulangi dirayakan, itu ada ketentuannya dalam syariat, gak boleh kita tambah-tambahi, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu minimalnya pelanggarannya. Belum lagi kalau ada yang lain-lain, ya mungkin ngadain pesta-pesta segala macam, maka bisa bertambah keharamannya. Apakah berdoa kepada wali yang dianggap sebagai perantara kepada Allah membuat murtad keluar dari Islam? Jamaah sekalian, memang ada khilaf ulama, namun pendapat yang kuat insya Allah itu adalah syirik besar. Sebagian ulama berpendapat syirik kecil, namun yang benar itu syirik besar. Kenapa? Karena itu ibadah, doa adalah ibadah. Menjadikan makhluk sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah, ya sama saja beribadah kepada makhluk tersebut. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, orang-orang musyrik jahiliyah juga punya alasan yang sama menjadikan sesembahan mereka sebagai perantara. Mereka berkata, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah Tuhan-Tuhan kami itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi jamaah sekalian, tidak sedikit orang yang berdoa kepada wali bukan lagi dengan anggapan wali itu perantara. Namun mereka anggap wali itulah yang bisa mengabulkan. Itu ada yang sudah sampai tahap seperti itu. Iya. Bahkan setan sekalipun mereka anggap sebagai yang bisa mengabulkan dan penguasa di laut mereka, di gunung mereka. Setan jemaah sekalian. Bukan lagi perantara, tapi mereka anggap penguasa yang bisa mengabulkan doa mereka. Dan juga ada kesyirikan dari sisi yang lain. Yaitu menyamakan wali tersebut dengan Allah yang maha mendengar. Bayangkan jemaah sekalian. Berapa ribu orang tuh yang meminta kepada seorang wali. Seakan-akan dia maha mendengar dong, seperti Allah. Padahal dia hidup saja, dia masih hidup. Tiga atau empat orang ngomong, dia gak bisa dengerin satu-satu. harus yang lain diam dulu. Satu dulu ngomong, baru dia bisa paham apa yang mereka ucapkan. Sekarang dia sudah mati. Dan juga enggak ada dalil menunjukkan orang mati bisa mendengarkan ucapan orang yang hidup secara mutlak. Kalau di kasus-kasus tertentu ya mungkin, tapi secara mutlak semuanya itu enggak ada dalilnya. Ada hanya dalam kasus tertentu seperti dia bisa mendengarkan langkah kaki mereka meninggalkan kuburannya. Dan juga ada perbedaan pendapat ulama ketika kita mengucapkan salam, apakah mayit mendengar atau tidak? Maka sebagian ulama punya pemahaman, karena kita disuruh salam berarti mereka dengar. Katakanlah betul, tapi khusus itu saja. Bukan curhat kita mereka dengarkan juga, dan lain-lain, tidak. Jadi pendapat yang kuat itu syirik besar, sehingga bisa membatalkan keislaman, dan bertobat darinya harus dengan kembali masuk Islam. Bila kaum muslim mendapat donor darah dari orang kafir, yang selama hidupnya orang kafir mungkin mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, apakah boleh kaum muslim menerima donor darah dari orang kafir? Dan apakah berdampak terhadap kesehatan tubuh kaum muslim karena darah dan daging orang kafir akibat memakan yang haram? Sebaiknya seperti apa? Jemaah sekalian, ini hal-hal yang bersifat duniawi, donor darah. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah, maka kata beliau hukumnya boleh. Orang kafir menerima donor darah, orang muslim menerima donor darah orang kafir. Hukumnya pada dasarnya mubah, boleh, tidak masalah. Adapun soal membahayakan kesehatan, ya tanyanya sama dokter. Kan dokter dia harus teliti juga kan, darahnya ini aman atau tidak. Jangan-jangan ada COVID juga misalkan. Jadi kalau soal itu kembalinya kepada dokter. Ya. Adapun soal kehalalan dalam syariat, maka hukumnya halal. Begitu pula sebaliknya, boleh kita muslim memberi donor darah kepada orang kafir, selama bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Kalau orang kafir itu memerangi Islam, jawabannya adalah jihad. Bukan kita balas berbuat baik kepadanya. Selama dia tidak memerangi Islam, hukumnya mubah. Boleh kita melakukan donor darah kepada mereka. Doa apa yang dicontohkan Rasulullah SAW pada saat ziarah kubur? Di antaranya mengucapkan salam, ada beberapa lafaz. Di antaranya diriwayatkan Imam Muslim, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Atau Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina. Wa nahnu insya'allahu bikum lalahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Artinya, keselamatan atas kalian, wahai para penghuni kubur, orang-orang beriman dan orang-orang Islam, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Ini peringatan bagi kita. Aku mohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Singkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sekedar kita mengatakan Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dia, itu juga cukup. Karena di sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'an yus'al. Mohon ampunlah untuk saudara kalian ini, dan juga mohonlah kepada Allah supaya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, karena sekarang dia sedang ditanya. Ini boleh kita katakan Allahumma tsabbithu, ya Allah kuatkan dia supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mayit baru dikuburkan. Iya. Apa hukumnya sholat gaib di setiap setelah selesai sholat Jumat yang ditujukan untuk kiai tertentu? Jemaah sekalian, Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli sunnah terkait sholat gaib. Bahkan ada yang berpendapat tidak disyariatkan. Tapi mayoritas ulama berpendapat itu disyariatkan. Dan dalilnya jelas, ada dalilnya, yaitu sholatnya Nabi SAW untuk An-Najasyi radhiyallahu anhu. Beliau wafat di negeri Nasrani. Kemudian Nabi SAW mensolatkan gaib terhadap beliau di kota Madinah. Hanya mayoritas ulama ini juga beda pendapat. Apakah berlaku untuk semua orang? Atau hanya orang-orang yang punya jasa terhadap Islam? Contohnya Najasyi, beliau punya jasa besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Begitu pula, ada khilaf ulama, apakah berlaku untuk semua orang yang wafat di tempat yang jauh dari kita, yang sudah disolatkan di sana, atau khusus yang belum disolatkan? Pendapat yang kuat insyaAllah, pertama berlaku untuk umum, tidak khusus orang yang punya jasa besar terhadap Islam. Yang kedua, hanya untuk orang yang belum disolatkan di sana. Karena Najasyi wafat di negeri Nasrani, bahkan mereka enggak tahu dia masuk Islam. Jadi tidak ada yang mensolatkan beliau. Dan juga ada berita-berita kematian para sahabat Nabi SAW sampai kepada beliau dan beliau tidak solatkan. Kenapa? Karena sudah ada yang mensolatkan. Ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Kalau wafat seseorang jauh dari negeri kita, kita enggak bisa mensolatkan dia. Dan sudah disolatkan di sana, kita tidak perlu lagi mensolatkan. Cukup bagi kita mendoakan saja. Itu cukup. Semoga Allah mengampuninya, merahmatinya. Tidak perlu disolatkan lagi. Ini yang lebih sesuai petunjuk Nabi SAW. Begitu pula jemaah sekalian, satu catatan penting yang disebutkan para ulama, yang disyariatkan untuk solat gaib ini, hanyalah orang saat mayit itu wafat, dia adalah orang yang sudah tahu sholat. Ya minimal sudah mumayyiz. Jadi kalau orang itu wafat, dia masih kecil, belum mumayyiz, kemudian diberitahukan kepadanya, setelah dia balik, setelah dia mumayyiz misalkan, si fulan dulu wafat, kamu masih kecil, dia enggak harus sholat gaib untuknya. Ya, jadi yang dianjurkan sholat gaib itu adalah orang ketika si mayit wafat, dia adalah orang yang sholatnya sudah dianggap sah. Minimal dia mumayyiz. Maka dari itu, tidak seorang ulama pun yang mengatakan kita dianjurkan mensholatkan gaib untuk Rasulullah SAW. Karena ketika beliau wafat, bahkan kita belum ada. Baik, ini catatan penting disebutkan oleh para ulama. Tentang hadis keutamaan sholat berjamaah 40 hari di masjid bersama imam, akan Allah hilangkan sifat munafik. Bagaimana jika sholatnya di musholla bukan di masjid? Jamaah sekalian, ini subhanallah hadisnya sahih. Bukan hanya dihilangkan sifat munafik, tapi juga dibebaskan dari api neraka. Ya, hadis sahih diriwayatkan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla lillahi fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa salat karena Allah berjamaah mendapatkan takbir yang pertama, maka ditetapkan untuknya terlepas dari dua hal. Pertama, terlepas dari neraka. Yang kedua, terlepas dari sifat munafik. Jadi syaratnya itu ya, bukan hanya sholat berjamaah. Masih ada syarat kedua, yaitu dapat takbir yang pertama. Jadi kalau sudah masuk Al-Fatihah, ya sudah, enggak dapat. Man shalla lillahi arba'ina yauman. Siapa yang sholat untuk Allah selama 40 hari berjamaah, mendapatkan takbir yang pertama. Iya, itu syaratnya. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana jika sholatnya di musola, bukan di masjid? Jamaah sekalian, kalau kita tidak ada uzur untuk tidak ke masjid, maka ya seharusnya tidak kita lakukan sholat di musola. Dan kita harus khawatir, jangan-jangan kita enggak dapat. Tetapi jemaah sekalian, kalau musola itu, orang bilang musola kecil, namun dia sudah mirip seperti masjid. Jadi itu paten sudah. Bukan semacam ruangan darurat dibikin musola, tapi bangunan khusus untuk tempat sholat. Maka itu hukumnya sama dengan masjid. Tidak masalah. Itu hukumnya sama dengan masjid. Cuma kalau dia kecil dan ada masjid banyak, lebih banyak jamaahnya, maka berjamaah dengan lebih banyak lebih afdol. Begitu pula semacam untuk iktikaf. Kalau musola itu tidak diadakan sholat Jumat, tidak boleh digunakan untuk iktikaf. Karena iktikaf enggak boleh keluar-keluar. Baik, jadi tergantung musola seperti apa. Kalau musola itu hanya semacam, sebenarnya bukan tempat sholat, hanya bangunan darurat saja, sementara yang sewaktu-waktu bisa dibongkar, maka itu tidak memiliki hukum seperti masjid. Maka tidak sepatutnya kalau tidak ada uzur kita sholat di situ. Katakanlah jemaah sekalian, di kantor ada ruangan yang ditetapkan sementara tempat sholat. Maka hendaklah kita ke masjid. Jangan sholat di kantor. Kecuali ada uzur. Kalau tidak ada uzur, kita harus khawatir kita enggak dapat janji ini. Iya. Baik. Sekali lagi, kalau itu musholah sudah ditetapkan sebagai tempat sholat khusus, layaknya seperti masjid, hukumnya sama hukum masjid. Dan juga perlu saya ingatkan, istilah musallah kalau di dalam hadis itu maknanya adalah lapangan. Jadi enggak sama ya dengan istilah kita. Kalau dalam hadis kita dapatkan istilah musallah, umumnya maknanya adalah lapangan tempat sholat Id. Ya. Kebanyakan wanita muslimah sekarang bila menikah memakai gaun yang berwarna putih. Apakah itu juga termasuk tasyabbuh? Saya kira tidak ya. Karena itu bukan ciri khas mereka. Warna apapun bukan ciri khas orang kafir. Ini yang kita ketahui. Kecuali ada dalil atau ada fakta berbicara bahwa itu ciri khas mereka. Tidak masalah. Yang masalah kalau dia muncul di depan tamu undangan laki-laki. Itu masalahnya. Lebih masalah lagi kalau auratnya terbuka seperti yang terjadi banyak hari ini. Auratnya sudah terbuka lagi, muncul di depan tamu laki-laki. Iya. Termasuk jemaah sekalian, di sini ada pertanyaan. Baju koko yang asalnya dari Cina. Maka itu bukan termasuk tasyabbuh. Jadi sekali lagi, tasyabbuh itu adalah mengikuti ciri khas mereka. Yang bukan keumuman manusia melakukannya. Cuma mereka yang melakukan. Belum menjadi umum, tidak menjadi umum. Saya contohkan jemaah sekalian kemarin yang sudah umum, seperti pakai jas. Itu bukan tasyabbuh. Iya. Apalagi baju koko yang banyak menggunakan justru orang Islam. Walaupun buatan mereka, tidak masalah. Itu bukan tasyabbuh. Walaupun buatan mereka. Kemudian, dua hal kan sudah kita jelaskan. Dari mana kita tahu itu ciri khas mereka? Pertama, dari dalil syar'i. Yang kedua, dari fakta yang kita saksikan, yang kita lihat. Kemudian, masih ada syarat lain. Tidak dihukumi tasyabbuh kalau diperintahkan dalam agama kita. Walaupun ciri khas mereka. Malah justru kita bangga terhadap agama kita. Makanya jemaah sekalian, ini juga logika yang aneh loh. Seakan-akan setiap ada pada orang kafir, berarti salah. Ini juga logika yang aneh. Dan ini diantara syubhat orang yang menolak Allah di atas. Alasan mereka itu keyakinan Yahudi. Mereka lupa Yahudi itu asalnya agama yang benar. Memang banyak perubahan, tapi enggak semua berubah. Kalau betul mereka berkeyakinan Allah di atas langit, di atas arsy, berarti itu keyakinan asli mereka yang turun dari Allah. Apakah kalau kita punya keyakinan itu kita jadi sesat? Justru kalau kita tidak punya keyakinan itu, kita tersesat. Jadi ini tidak tepat secara syariat. Yang dimaksud dengan tasyabbuh berarti harus menyelisihi keseluruhan, tidak. Ada kaidah-kaidah sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Bagaimana cara membantah orang yang berpendapat bahwa meminta kepada orang soleh yang sudah wafat itu dibolehkan? Ya, banyak sisi bantahan. Kita sudah bahas secara detail di bab tentang kesyirikan berdoa kepada selain Allah. Minimalnya jemaah sekalian, minimalnya itu adalah bid'ah. Enggak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat. Kalau ada makhluk yang boleh kita mintai, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih layak. Tapi faktanya sahabat tidak pernah melakukan itu. Tidak di kuburan beliau, tidak pula dari rumah beliau. Jadi kalau kita sepakat dengan mereka, okelah itu bukan syirik. Maka itu bid'ah. Minimal itu adalah bid'ah. Tapi itu adalah syirik. Banyak sisi bantahan, diantaranya sudah kita sebutkan tadi. Bagaimana jika rumah yang sebelumnya kita huni belum ada kuburan, tapi sekarang di tanah di sebelah rumah dibeli dan dijadikan kuburan, dan tepat di balik tembok kami dan menghadap kiblat? Ya tidak masalah, karena itu dua daerah yang terpisah. Jangankan rumah, masjid sekalipun, andai ada kuburan, dibangun di samping masjid, bukan di areal masjid, ya tidak masalah. Kan itu di luar masjid. Atau karena makin banyak yang dikubur, awalnya jauh dari masjid, tapi makin banyak yang dikubur, mendekat ke masjid, juga tidak masalah. Dengan adanya dinding masjid, itu cukup insya Allah ta'ala sebagai pembatas. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.